saya mau nanya tentang air yang tercemar dan beracun. Contohnya air sungai Kapuas itu kan kandungan merkurinya sudah di atas ambang batas. Cuma kadang-kadang dari air dihasilkan. Itu gimana Ustaz kalau dipakai itu? Kalau mengandungkan beracun. Dulu almarhum ibu saya itu Ustaz karena punya penyakit rematik yang agak kronis, jadi setiap subuh mau wudunya itu harus pakai air hangat, kalau enggak bisa sholat yang kerap baca di semuanya. Jadi itu pun airnya air hangat juga enggak bisa, airnya juga enggak bawa pulang kayaknya, kalau enggak air panasnya satu kirek, jadi asal satu ember, hanya satu ember kalau mau dua pulang atau bisa dua lebih. Tidak itu kan berapa banyak air panas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, bagaimana jika air yang di sungai itu tercemar, apakah bisa digunakan untuk berwudu atau tidak, atau bersuci atau tidak? Maka dilihat, sebenarnya ini pembahasannya agak rumit, ya. Di antaranya yang paling simpel itu adalah kita lihat air yang di sungai itu dia itu berubah atau tidak, tiga sifat ini yaitu warnanya, dia berubah dari asalnya itu, yang kedua baunya, kecium betul bau zatnya itu, atau rasanya, rasanya itu agak hambar-hambar gimana, enggak seperti biasanya. Maka jika kita dapati air sungai yang tercemar itu tiga sifat ini terdapat di tiga ciri-ciri sifat tiga ini ada di dalam air sungai itu, maka kita katakan air sungai itu tidak bisa mensucikan. Akan tetapi ini sangat jarang sekali, karena biasanya zat-zat itu tuh kalau dalam air yang besar dia jarang bisa mencemari dalam skala besar, paling cuma beberapa titik saja. Sehingga ada beberapa ulama juga yang menjawab pakai gelombang malah. Dilihat pergelombangnya itu. Ya, jika pergelombangnya itu kira-kira gelombangnya itu kita ukur sampai 20 apa tidak? Satu gelombang itu 216 liter apa tidak? Jika sampai kita enggak apa-apa menggunakannya. Ya, jika ada kelihatan ada zat di situ dan di gelombangnya itu kira-kira pas gelombang itu lebih daripada 216 liter. Maka tidak apa-apa, jika di bawah maka tidak boleh. Alakulihal, pendapat yang paling sederhana itu tadi, jika tiga sifat ini tidak kita dapati di air sungai, anggaplah sungai Kapuas tidak kita dapati, maka bisa kita gunakan untuk bersuci, suci dan juga bisa mensucikan gitu ya. Tapi biasanya yang tercemar itu kalau kali, sungai ini jarang, sungai yang besar. Maksud saya kali di sini sungai yang kecil. Seperti di pondok kami di Darul Ghawad Dakwah itu belakang itu ada kali kira-kira kurang 3 TL ini, itu sudah betul-betul tercemari sehingga tidak bisa dikatakan suci lagi karena sudah baunya menyengat, warnanya juga seperti kopi susu, rasanya pun sudah pekat-pekat gimana udah. Sehingga tidak bisa dikatakan suci. Tapi kalau air Kapuas ini kan skalanya besar. Walaupun dia tercampur zat itu, tapi ketika kita rasa dia enggak berubah, sama saja. Warna pun tetap gitu aja, warna-warna teh gitu kan. Warna pun baunya juga sama, tidak menyengat. Sehingga masih bisa kita gunakan. Kecuali betul-betul berubah, tiba-tiba jadi hitam, baunya busuk. Seperti ini di Pasar Plamboyan. Ada kali warnanya hitam. Di depan Harum Manis juga kafe itu kan, hitam. Bau warnanya, apalagi rasanya, rasain sendiri ya kan. Itu gimana air comberannya istilahnya, air comberan, itu sudah gak bisa. Tapi ini besar Beb, tahu kan depan kafe itu kan besar. Ini besar, apa bisa? Gak bisa. Karena udah berubah semua ini. Yang di depan kafe, yang di Pasar Plamboyan, sampai ada lumut-lumut hijau, nah itu tidak bisa. Tapi lebih dari dua kula, itu tadi dia udah berubah, tiga-tiganya udah berubah, bukan satu lagi, tiga-tiganya seru. Tapi alhamdulillah Sungai Kepuas sampai sekarang nggak sampai seperti itu. Sungai Jawi aja nggak sampai berubah seperti di Flamboyan ya. Nah itu. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, yang dimakruhkan ini ibu, jika dia terkena sengatan matahari, panas itu karena sengatan matahari di dalam suatu bejana yang terbuat dari timah atau pokoknya benda-benda penghantar panas lah. Kalau kasus ibu tadi itu, ibu orang tua ibu itu pakai kompor yang panas, bukan dipanaskan pakai matahari, sehingga tidak makruh di situ. Sama seperti kasus wudu di pemandian air panas. Air panas di pemandian air panas itu, dia itu kan panas bukan karena matahari, tapi karena memang dari dalam bumi. Bahkan bagus kan katanya yang gatel-gatel situ bisa sembuh, ya, bisa, maksudnya bisa hilang kuman-kumannya. Maka ini tidak makruh, tidak mak. Jadi makruhkan di sini karena panas karena sengatan matahari di dalam suatu benda penghantar panas seperti timah, seperti apa namanya bejana gitulah. Ada yang mengatakan juga paralon gitu. Jadi ini yang dimakruhkan. Jadi jika selain daripada yang disebutkan, hukumnya tidak makruh. Wallahu a'lam bishawab.